Saya bercadang nak buat pinjaman peribadi di bank seperti bank rakyat atau mana bank. Soalan saya, bolehkah menggunakan duit perjalanan, duit pinjaman atau loan peribadi itu untuk digunakan seperti mengerjakan umrah atau mengerjakan ibadat haji? Ditanya ulama' besar-besar, boleh tak kita berhutang meminjam kalau nak buat haji atau umrah? Jawabnya boleh. Tidak diharamkan, tak ada masalah. Cuma kalau kita rasa kita tak mampu nak bayar, tak boleh. Eh? Ha, jangan cari penyakit. Nak, pasal orang miskin, dia nak pergi Mekah RM10,000. Dah RM10,000 nak cari duana orang miskin tak? Ha, boleh pun 3-4 ya, sehari. Nak, ha, kat raya boleh sikit. JKK beri RM200. Hak lain gitu, gitulah dah bila nak pergi ke Mekah. Duk dengar orang cerita Mekah, dia jadi ingin kau nak pergi. Nak, dadanya pergi pinjam, berhutang, nak pergi. Hukumnya harus, ibadahnya sah pada syarak. Ne? Haa.